kita masuk bab ke-94, babu ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Dari bab ini kita akan tahu nanti bagaimana Islam, cara Islam, versi Islam memuliakan tamu. Barangkali semua kita sepakat, bahkan semua bangsa, bahkan semua umat manusia, anjuran memuliakan tamu. Tapi caranya bagaimana? Islam mempunyai cara tersendiri yang barangkali tidak dimiliki oleh agama-agama lain, bangsa-bangsa di muka bumi ini. Mari kita lihat. Beliau mengawali dengan firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat, qala Allah Ta'ala, ayat 24 sampai 27, Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, taukah engkau kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim, tamu beliau yang mulia. Dari sini kita tahu bahwa kebaikan itu, kemuliaan itu dengan cara mencontoh. Allah memberikan contoh besar tentang seorang manusia yang memuliakan tamu. Siapa manusia yang dimaksud? Manusia termulia, manusia terbaik nomor dua di muka bumi ini. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Khalilullah, Khalilur Rahmah. Tidak ada Khalil Allah, tidak ada kekasih Allah Khalil. Agak sulit menerjemahkan Khalil, karena kalau kekasih Allah banyak, tapi Khalilnya Allah hanya ada dua di muka bumi. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir nanti, Khalil Allah hanya dua. Kekasih Allah, wali Allah banyak. Maka Khalil agak sulit diterjemahkan dengan apa? Kalau kekasih banyak, maka tidak usah diterjemahkan Khalil, itu saja. Apa Khalil? Ghayatul hub, puncak daripada cinta. Puncak sebuah kecintaan namanya Khalil. Hanya ada dua, sekali lagi, manusia yang menjadi Khalilnya Allah. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, nabi kita. Yang kedua, manusia yang sedang kita bahas ini, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi mengatakan, seandainya aku boleh mengambil Khalil, kalau seandainya ada Khalil lagi setelah aku dan Ibrahim, tentu aku mengambil Abu Bakar. Berarti ini keutamaan Abu Bakar yang sangat besar. Seandainya boleh Nabi mengambil Khalil, beliau mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi tidak boleh, karena beliau adalah Khalil Allah, Khalil beliau adalah Allah. Tidak boleh ada Khalil lagi. Nah, dari sini kita tahu bahwa Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Sebab Umar hanya disebut sebagai seandainya ada Nabi lagi. Seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi adalah Umar bin Khattab. Nabi ada berapa? 124 ribu. Khalil ada berapa? Dua. Berarti Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Maka tidak faham orang yang mengatakan bahwa sabda Nabi menunjukkan bahwa Umar lebih mulia dari Abu Bakar. Seandainya ada Nabi lagi setelah aku, yang akan jadi Nabi adalah Umar. Berarti Umar lebih mulia dari Abu Bakar dong. Nah, dia tidak faham. Ya. Karena Abu Bakar bukan Nabi lagi, tapi Khalil. Seandainya boleh, tapi tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Maka Abu Bakar bukan Khalil, Umar bukan Nabi. Tetapi seandainya. Idh dakhalu alaih, ketika tamu-tamu Nabi Ibrahim masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Nanti akan kita lihat siapa tamu ini. Ya. Al-Mukram. al-mukramun, al-mukramin, tamu-tamu yang mulia, bahkan sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari tamu-tamu itu, bahkan lebih mulia dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, karena tamu-tamu ini bukan manusia. Faqalu salama, tamu-tamu ini ada tiga diriwayatkan, sebagian riwayat mengatakan empat. Ya, yang rajih wallahu alam tiga. Dan nanti juga tamu ini akan datang kepada Nabi Lut, dikisahkan lebih lanjut. Jadi setelah mendatangi Nabi Ibrahim, lalu mendatangi rumah Nabi Lut, karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut sezaman, sezaman. Faqalu salama, tamu-tamu ini mengucapkan salam. Apakah salaman seperti ini, salam atau assalamualaikum warahmatullahi? Karena salam yang disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam lain. Oleh karena itu Ibnu Abbas marah ketika mendatangi orang-orang Khawarij, anak-anak muda Khawarij, dan Ibnu Abbas mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh mereka, ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulillah. Ahlan wa sahlan, salam juga kan, ahlan wa sahlan. Tidak dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak. Tapi dijawab dengan ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulillah, wahai putra paman Rasul. Nah, Abbas putra paman Nabi kan? Abbas kan paman Nabi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kira-kira terjemahannya selamat datang. Marah Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kalian salam Islam, salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jawab dengan salam jahiliyah. Dari sini kita tahu bahwa sesuatu yang bukan Islam patut dikatakan jahiliyah. Ketika Islam sudah memberikan contoh, kok kita mengambil contoh lain? Berarti contoh lain itu jahiliyah. Ahlan wa sahlan oleh Ibn Abbas dikatakan jahiliyah ini. Apalagi selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat tahun baru, apalagi selamat Natal, musibah. Di sini karena jelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa syariat, maka menyebutkan salama, salam gitu. Kalau kita ya assalamualaikum. Qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam. Ada tambahan, qaumun munkarun, wahai orang-orang yang mungkar. Apa mungkar? Tidak dikenal. Mungkar lawan kata apa? Ma'ruf. Ma'ruf dikenal. Kan isim maf'ul dari arafa ya'rifu, ma'rufun, wazannya maf'ulun. Ya kan? Mungkar isim maf'ul juga dari ankara yunkiru, karena ini empat huruf maka tidak memakai wazan maf'ul, tetapi diganti ya-nya dengan mim, didumahkan, kemudian difatahkan sebelum akhir. Jadi munkar. Munkar artinya yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim enggak kenal siapa ini. Gitu. Karena mereka bertiga ini datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia, padahal mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka bertiga adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Dan dan mereka bertiga akhirnya setelah mendatangi Nabi Ibrahim lalu mendatangi Nabi Lut. Nah, di sini Syekh Salim memberikan fawaid tentang salam yang lebih baik ketika menjawab. Ya. Malaikat memberikan salam yang berupa salaman. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkaru. Nah, lebih panjang, lebih baik. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberi salam, maka jawablah yang lebih baik atau minimal sama. Assalamu alaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Atau minimal waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dosa. Karena tidak mentaati firman Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam, maka jawablah yang lebih baik atau minimal sama. Ya. Nah, kemudian menyebut sebagai qaumun munkarun, ini sebagai akhlak tambahan. Ya. Kita didatangi oleh Pak Mahmud misalnya, dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam Pak Mahmud. Nah, ini akhlak disebut orangnya. Nabi Ibrahim mengatakan salamun ditambah dengan qaumun munkaru, wahai orang yang belum kami kenal, disebut. Tentu kalau beliau tahu bahwa yang datang ini adalah Jibril, beliau akan menjawab waalaikumsalam ya Jibril. Gitu. Ini melembutkan hati, lebih menghargai. Ya. Waalaikumsalam Pak Fulan. Waalaikumsalam ya Ahmad, ya Mahmud. Faraga ila ahli. Lalu Nabi Ibrahim raga yarigu ay insalla yansillu, bergegas diam-diam menemui istrinya ila ahlihi. Ya. Tapi diam-diam. Ya. Diam-diam artinya tidak tunggu Pak sini Pak ya, tunggu ya. Saya mau nyiapin persiapan dulu ya. Enggak, diam-diam, udah diam aja. Ya. Diam. Tidak bicara. Kan banyak dari kita ngomong dulu. Kadang besar ngomongnya daripada kenyataan. Ya. Ntar ya, saya sembelihin kambing ya. Padahal enggak nyembelih kambing ya. Cuman beli daging berapa kilo ya. Nah, itu kita. Nabi Ibrahim mencontohkan diam. Ya, banyak dari kita kan ngomongnya dulu. Walaupun kadang-kadang ada kenyataan, tapi ini kurang baik. Saya tidak mengatakan tidak kurang baik. Yang baik udah diam saja. Tahu-tahu langsung ya, mandilah kamu kebuli segala macam. Ah, itu bagus. Daripada ngomong ya. Ntar ke rumah saya menunya anu ya, enggak perlu. Faja'a bi'ijlin samin. Tidak selang lama Nabi Ibrahim datang ke tamu itu dengan membawa ijel. Apa ijel? Iya. Ijel ini yang pernah disembah oleh kaumnya Nabi Musa, disebutkan ijel ya. Anak sapi. Samin yang gemuk. Ya. Disebut dipilihkan di sini ijel karena kalau tua tentu tidak senikmat yang muda. Anak ya, seperti kambing, sapi yang tidak terlalu tua tentu dagingnya lebih enak. Jadi dipilihkan samin yang gemuk, yang berdaging, bukan yang kurus. Ataulah kita contoh dari Nabi Ibrahim memilihkan yang bagus untuk tamunya, menghormati tamu. Faqarrabahu ilaihim. Nah, ini setelah Nabi Ibrahim membawa daging sapi itu, beliau dekatkan. Beliau dekatkan ke tamu-tamunya itu. Dekatkan. Jadi si tamu ini enggak perlu berpindah tempat untuk mengambil daging sapi itu. Mungkin daging panggang, sate apa gitu ya. Tidak perlu berpindah tempat. Enggak kayak kita ya. Nah, silakan Pak makan di sana. Jalan dulu kutlu ya. Beliau tidak memuliakan tamu, tamu itu tidak berpindah, tetap duduk di situ. Nabi Ibrahim dekatkan oleh beliau daging sapi itu. Jadi tamu itu tinggal duduk makan. Enggak kayak kita ya. Mau makan jalan sono dulu, ntar pindah bakso sono ya, some sono, ambil guling sono ya. Udah begitu kadang-kadang enggak ada kursi. Kadang-kadang rebutan ya. Mana memuliakan tamu? Mana? Kan tamu dimuliakan bukan hanya dari makanannya. Makanannya hebat luar biasa. Ada ini, ada itu, tapi suruh jalan-jalan. Bahkan sebagian suruh rebutan. Ya, contoh ini luar biasa Nabi Ibrahim. Dari diteruskan oleh orang-orang Arab kan. Saya kira antum sebagian tahu jamuan ala Arab. Tamu datang duduk. Kemudian makanan datang di situ. Ya. Nah, kemudian datang pelayannya ngasih ini, ngasih itu. Ya, memang agak berkorban lebih banyak pelayannya. Demi memuliakan tamu. Kan kita tahu cara-cara seperti tadi yang sudah hampir kita semua seperti itu ya. Apa istilahnya itu? Rasmanan ya. Kan bukan, saya kira bukan cara kita. Bukan cara kaum muslimin, bukan cara orang Arab. Ya. Cara mana itu? Katanya cara Perancis atau mana? Ya, maka ada yang mengatakan Perancisan, ya. Nah, di sebagian daerah tidak duduk. Ini lebih memuliakan. Nah, tentu saya tidak berani mengharamkan itu, tetapi demi memuliakan tamu, cara yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim kita ikuti jauh lebih mulia, lebih bagus. Jadi tamu betul-betul dimuliakan. Ya. Ditambah qala ala ta'kulu. Dan ketika didekatkan makanan itu, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, bukan Hajar ya. Ini Hajar di Mekah. Ya. Karena kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim ini dalam rangka memberikan kabar gembira akan datangnya siapa? Ishak. Ya. Ini salah satu nama yang sudah disebut oleh Allah lewat Jibril padahal anak itu belum lahir. Ya. Ada beberapa nama. Ishak, Yakub, Adam, Muhammad, Isa, Yahya, ini nama-nama yang disebut oleh Allah sebelum orangnya lahir. Saya kira enggak ada dari kita ya. Sudah disebut. Kalau disebut sama bapaknya mungkin ya. Istri kita lagi hamil ya. Dan disebut nanti kalau si Ahmad lahir gimana nih, nanti kita sekolahkan kemana. Sudah disebut Ahmad ya. Enggak tanya begitu lahir perempuan. Kan bisa aja kan. Namanya kan juga ngarang. Kalau Allah kan enggak ngarang. Emang Allah yang bikin dan namanya tepat. Kan yang memberikan nama Ishak, Yakub, Yahya, kalau ada mungkin Allah ya. Ishak, Yakub, Yahya, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kan yang memberikan nama ayahnya. Tapi bisa tepat dengan apa yang Allah firmankan sebelum bayi-bayi itu lahir. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah Maha merencanakan. Sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, salah satunya Ishaqi. Ya, bukan Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah lahir. Ketika kejadian ini berlangsung, Nabi Ismail sudah lahir. Ya, ini salah satu pendapat bahwa salah satu dalil bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail bukan Nabi Ishaq, sebagaimana ucapan orang-orang Nasara yang mengatakan yang disembelih adalah Ishaq atau Yakub. Ini jelas sekali. Kita lanjutkan. Nah, malaikat-malaikat ini karena mereka malaikat, maka tidak mau makan. Kita tahu malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak kawin, tidak mati ya, kecuali nanti hari kiamat. Nabi Ibrahim dan Sarah memperhatikan dan lama-lama mereka ketakutan, ya, karena tidak menyentuh makanan sedikit. Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulu, engkau tidak makan, anda tidak makan, kalian tidak makan." Ini pun bagian dari adab yang dibahas oleh beliau. Ya, jadi tidak boleh kita memaksa tamu itu untuk makan, tetapi menawarkan dan menganjurkan. Salah satu akhlak yang kurang bagus ketika kita sebagai tuan rumah memaksa. Ya, ada di beberapa daerah, barangkali antum pernah alami. Jadi kalau kita nggak mau makan dia marah, gitu ya. Bahkan kita lagi ngambil nasi, lagi makan nasi-nasi, ya, diambilkan, ya, dimasukkan ke piring kita. Jadi kayak maksa benar. Ini tidak seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi tidak memaksa tamunya itu untuk makan, tapi sebuah anjuran yang sangat halus. Ala ta'kulu, kalian tidak makan? Gitu. Ya. Karena kan tidak mentang-mentang makan itu pasti disukai. Ada kalanya dia sudah kenyang, ada kalanya dia tidak bernafsu dengan makanan tersebut, ada kalanya dia sangat anti dengan makanan tersebut. Kan kita nggak tahu. Oleh karena itu tidak boleh memaksa. Gitu kan? Selera orang kan beda-beda. Maka yang terbaik seperti yang dicontohkan oleh beliau, ala ta'kulu, anda tidak makan. Di riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, malaikat ini menjawab, la na'kul illa bithaman, kami tidak mau makan kecuali dengan harga, kecuali ada bayaran. Ini riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, tidak dibawakan oleh Sesalim di sini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu, ya, ada bayaran, ada harganya. Gitu. Kemudian para malaikat ini bertanya, apa harganya? Apa bayarannya? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, engkau mengucapkan bismillah di awal makan dan mengucapkan alhamdulillah memuji Allah di akhir makan. Ini bayaran yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim kepada tamu-tamunya itu. Lalu Jibril menoleh kepada Mikail dan Israfil dengan mengatakan, sungguh pantas Allah memilih orang ini sebagai khalilnya. Jadi para malaikat ini takjub dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ini ada di tafsirnya, bukan di ayat ini. Ya. Kemudian malaikat ini memberikan kabar gembira akan datangnya Ishak. Kemudian Sarah menutup wajahnya dengan kain karena takjub, heran. Pada waktu itu sudah tua, ajuz. Ajuz sudah nenek-nenek. Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Sepertinya tidak mungkin untuk hamil. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin. Allah menghendaki apa yang pasti terjadi, insyaAllah ta'ala. Ya. Nah, kemudian setelah itu, para malaikat ini mengkhabarkan akan datangnya azab kepada umatnya Nabi Lut. Dan Sarah, istri Nabi Ibrahim, senang mendengar itu. Dari sini kita tahu bahwa orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang beragama dengan agama yang hak, dia tidak pernah tidak berpihak. Jadi selalu berpihak kepada kebenaran. Oleh karena itu ketika Sarah mendengar bahwa sebentar lagi Allah akan mengazab umatnya Nabi Lut, beliau senang. karena kemaksiatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut luar biasa. Sudah terdengar kemana-mana umatnya Nabi Lut melakukan kemaksiatan yang belum pernah ada di muka bumi. Ya, liwat. Nah, ayat selanjutnya Hud 78 menceritakan bagaimana para malaikat ini datang kepada Nabi Lut. Ya. Ada mushaf? Tolong bukakan Hud 78. Wa qala ta'ala wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna as-sayyi'at. Maka kaumnya dah ketemu. Surat ke Hud surat ke berapa? 11. Ya. Surat ke 11 ayat 78. Bawa kemari coba. Ayat berapa tadi? 78. Saya bacakan dari 69. Ya. Yeah. 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengatakan salam. Nabi Ibrahim menjawab salam. Tanpa tambahan kaum munkarun tidak seperti di Adzariyat tadi. Dari sini kita tahu bahwa ayat Al-Quran di satu tempat menerangkan dengan mujmal, di tempat lain menerangkan dengan tafsir. Maka mana yang terpakai tafsir? Gitu. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi Ibrahim menjawab salam, berarti sama persis, enggak. Yang terpakai tafsir. Adzariyat tadi lebih tafsir, ada tambahan qaumun munkaru. Gitu. Dari sini keluar hukum, jangan buru-buru menyimpulkan ketika kita membaca sebuah ayat, karena kita tidak tahu ada ayat lain yang lebih gamblang, lebih jelas, lebih rinci, lebih lengkap. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Tadi ijlin samin, ini hanin, ya, semakna. Tidak selang lama Nabi Ibrahim datang ke tamu tadi, menemui tamu-tamu tadi dengan membawa daging anak sapi. Falamma ra'a aydiyahum la tasiru ilaih, tatkala Nabi Ibrahim dan istrinya melihat tangan-tangan tamunya tidak menyentuh makanan tadi, nakirahum wa aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim dan istrinya merasa takut. Aneh. Ada tamu dari jauh, tentu dari jauh karena enggak kenal kan? Tentu lapar dan seterusnya, tetapi tidak menyentuh makanan dan minuman sedikit pun. Lalu mereka tatkala melihat Nabi Ibrahim dan istrinya merasa ketakutan, mereka mengatakan la takhaf, jangan engkau takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus untuk mendatangi kaumnya Nabi Lut. Kami diutus oleh Allah untuk mendatangi kaumnya Nabi Lut, mengazab kaumnya Nabi Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhihikat. Sementara istrinya Sarah berdiri dan tertawa senang. Tersenyum senang. Karena apa? Itu tadi. Ya, apalagi seorang wanita tentu lebih jijik lagi mendengar kabar seperti itu ya. Kaumnya Nabi Lut menjijikkan, perbuatan maksiat yang sangat menjijikkan. Wabasyarnaha bi Ishaq. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan punya anak yang bernama Ishaq. Sudah disebut namanya Ishaq, padahal Ishaq belum lahir. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan setelah Ishaq ada lagi Yaqub. berarti adiknya Yakub, adiknya Esau, keliru. Tapi anaknya. Dari sini kita tahu bahwa cucu berkedudukan seperti anak. Kan tidak dibedakan. Setelah Ishak, di belakang Ishak ada siapa? Yakub. Padahal Yakub bukan adiknya Ishak, bukan anaknya Nabi Ibrahim, tapi cucunya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa cucu sama dengan anak, cicit sama dengan anak, anaknya cicit sama dengan anak, dan seterusnya. Yeah. Kakek sama dengan ayah, ayahnya kakek sama dengan ayah, kakeknya kakek sama dengan ayah. Dalam hal mengalirnya pahala. Oleh karena itu, jika kita sholat misalnya, maka ayah kita dapat pahala dari sholat kita, kakek kita dapat, bapaknya kakek kita dapat, kakeknya kakek kita dapat, dan seterusnya. Ya. Qalat ya wailata aalidu wa ana ajuz. Sarah mengatakan, mungkinkah saya akan melahirkan bahwa padahal saya ini ajuz? Ajuz sudah nenek-nenek, sudah ratusan tahun umurnya, ya kan? Kan umurnya Nabi Ibrahim tidak seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ratusan tahun. Nabi Nuh kita tahu dakwahnya saja 950 tahun. Beliau berdakwah kepada umatnya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, itu selama 950 tahun. Umur beliau 1000 tahun kira-kira. Ya. Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ya. Ya, ratusan tahun. Mungkin 600 tahun, mungkin 500 tahun, ya. Wa hadha ba'li syaikha, dan suamiku ini sudah syekh. Syekh tua. Syekh itu tua, bisa umurnya, bisa ilmunya. Ya. Maka anak masih muda, 35 tahun, 30 tahun tapi dipanggil syekh. Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Karena ilmunya tua, ilmunya banyak. Ya. Jadi syekh bisa umurnya, bisa ilmunya. Inna hadza la syai'un ajib. Ini sungguh ajib. Ini aneh. Kata Sarah. Qalu ata'jabina min amrillah? Para malaikat menjawab, ini masih dalam bentuk manusia, ya. Ata'jabina min amrillah? Apakah engkau akan merasa heran terhadap ketentuan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian wahai ahlul bait. Nah, dari sini kita tahu bahwa keluarganya Nabi Ibrahim disebut juga ahlul bait. Innahu Hamidum Majid, sungguh Allah terpuji. Aku. Lamma dhahaba an Ibrahim ar-ru' ja'athul busra yujadiluna fi qaumin Lut. Tatkala ketakutan hilang dari diri Nabi Ibrahim dan telah datang kabar gembira tadi, maka Nabi Ibrahim berbincang-bincang, disebut di sini jidal, yang dimaksud bermusyawarah tentang kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim, Jibril, Israfil, Mikail berbincang-bincang membahas kaumnya Nabi Lut. Gimana ini? Ya. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sungguh Nabi Ibrahim halim, awwah, munib, ya. Penyantun, suka bertaubat, kembali kepada Allah. Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Nah ini, ya. Tatkala para malaikat itu datang mendatangi Lut, masih dalam berbentuk manusia, tentu bukan manusia yang apa, kulitnya buruk, mukanya buruk, tidak. Tapi karena malaikat tentu dengan rupa yang sangat tampan, luar biasa, tampan sekali. Ketika tiga malaikat ini, sebagian ayat mengatakan empat, mendatangi Nabi Lut, maka sesak dada Nabi Lut, takut. Kenapa? Kenapa? Karena khawatir akan terjadi sesuatu pada tamunya. Kan tamu ini. Ya. Sementara kaumnya, para laki-laki kalau melihat anak muda tampan luar biasa, melihat wanita cantik tidak tergerak syahwatnya, melihat pemuda-pemuda tampan luar biasa syahwatnya. Ini kebiadaban yang luar biasa yang terjadi pada diri kaumnya Nabi Lut. Waqala hadha yaumun asib. Ini hari yang menyulitkan. Gitu. Kan tidak mungkin Nabi Lut mengusir tamunya. Tamu, orang-orang yang masih muda, tampan sekali, gagah. Dilihatkan di Ibnu Katsir. Ketika para malaikat ini mendatangi Nabi Lut, maka ketika Nabi Lut sedang bekerja di ladang, yeah. Nah, kemudian para malaikat ini meminta Nabi Lut apakah bersedia untuk menerima sebagai tamu apa tidak. Dan Nabi Lut tidak berkuasa untuk menolak. Akhirnya Nabi Lut menerima tiga anak muda yang sangat tampan ini ke rumahnya. Tetapi dengan ketakutan, gitu. Dan Jibril diberi pesan oleh Allah, jangan engkau azab kaumnya Nabi Lut sebelum Nabi Lut bersaksi tiga kali bahwa kaumnya kurang ajar, kaumnya durhaka, kaumnya berbuat liwat, berzina laki-laki dengan laki-laki. Itu tunggu sampai tiga kali persaksian. Kalau sudah tiga kali persaksian, baru diazab. Nah, maka dalam perjalanan, tanpa ditanya, tanpa diminta, Nabi Lut bercerita. Tidak ada kaum yang lebih biadab dari kaumku. Yang paling biadab di muka bumi ini adalah kaumku. Yeah. Jibril berkata kepada Israfil dan Mikail, ingat, baru sekali persaksian. Ini persaksian Nabi Lut. Kita tunggu sampai tiga kali. Yeah. Nah, kemudian ketika sampai depan rumah, Nabi Lut mengulangi ucapannya. Tidak ada kaum yang lebih biadab dari kaumku. Kaum yang paling biadab di muka bumi ini adalah kaumku. Jibril berkata kepada dua temannya, ingat, baru dua kali. Yeah. Nah, kemudian ketika masuk rumah, berbincang-bincang, Nabi Lut berkata lagi, tidak ada kaum yang lebih biadab dari kaum di muka bumi. Lalu sudah tiga kali. Maka siap Nabi Lut sudah bersaksi tiga kali. Maka Jibril dan dua sahabatnya, Mikail dan Israfil, siap-siap mengazab kaum Nabi Lut. Nah, istrinya Nabi Lut demi melihat tamunya Nabi Lut, anak-anak muda yang gagah tampan sekali, langsung dia naik ke tempat ketinggian dan mengibarkan pakaiannya, memberikan tanda kepada laki-laki yang ada di situ untuk datang ke rumah, rumah dia. Maka datanglah laki-laki biadab menemui istrinya Nabi Lut dan bertanya, ada apa? Dijawab oleh istrinya Nabi Lut, aku belum pernah melihat orang setampan tamu-tamu Lut hari ini. Ya. Kemudian ini terusannya. Waja'ahu qaum yuhra'u. Maka kaumnya Nabi Lut, para laki-laki yang biadab ini, datang tergesa-gesa masuk ke rumah Nabi Lut. Wa min qablu ya'maluna sayyi'at. dan sebelum itu mereka sudah biasa melakukan sayyi'at. Sayyi'at yang dimaksud liwat, berzina laki-laki dengan laki-laki sudah biasa. Sudah biasa, semua orang tahu, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Lut, kemaksiatan yang belum pernah ada sebelumnya. Qala ya qaumi haula'i banati. Malu tentunya Nabi Lut, malu pada tamu-tamunya, belum tahu kalau itu adalah para malaikat. Maka Nabi Lut menghadang para tamu itu di pintu, sementara beliau tinggalkan tamu-tamunya di dalam. Ya, Nabi Lut mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, itu putri-putriku itu, putri-putriku, anak perempuanku, hunna adharu lakum, itu lebih suci bagi kalian. Maksudnya, kalau mau melampiaskan syahwat, jangan kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Ya, beliau sebut putri-putriku. Apakah Nabi Lut menawarkan putri-putrinya untuk dizinai oleh laki-laki ini? Tidak. Tidak. Ya. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa yang dimaksud oleh beliau kaum wanita. Karena apa? Karena seluruh umat bagi seorang nabi adalah anaknya. Berarti para wanita bagi seorang nabi adalah putrinya. Maka maksud Nabi Lut, putri-putriku, anak-anak perempuanku, yang dimaksud adalah kaum wanita. Kenapa kalian tidak mendatangi kaum wanita saja? Kenapa kalian malah mencari laki-laki? Itu maksud beliau. Yeah. Jangan pernah ada di pikiran kita bahwa Nabi Lut menawarkan putri-putrinya untuk diserahkan kepada laki-laki tadi karena malu kepada tamunya. Tentu ini keliru. Keliru besar. Sebagaimana kekeliruan yang ada di dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Lut ini akhirnya menzinai putrinya sendiri. Karena sudah tidak ada laki-laki lain kecuali Nabi Lut. Kalau tidak, maka tidak ada manusia, habis. Cerita ini batil, ada di Taurat dan Injil. Jelas menyalahi Al-Quran. Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian permalukan aku di hadapan tamu-tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid? Bukankah di antara kalian ada laki-laki yang mulia, yang terhormat, yang bisa berpikir dengan akalnya dan seterusnya dan seterusnya? Nabi Lut mengingatkan kaumnya, ya, untuk tidak meneruskan niatnya. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haq. Mereka menjawab, kaumnya menjawab, laki-laki biadab tadi menjawab, sungguh engkau tahu wahai Lut bahwa kami tidak bernafsu dengan wanita. Disebutkan putri-putri ini. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, sungguh engkau tahu apa yang kami inginkan. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Seandainya aku punya kekuatan. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Lut tidak punya kekuatan. Dari sini kita tahu bahwa tidak seluruh para nabi dan rasul punya kekuatan kemudian menang. Tidak semua nabi dan rasul berakhir dengan kemenangan. Lihat Nabi Yahya, Nabi Zakaria berakhir dengan kematian, dibunuh oleh umatku. Ya. Jadi kebenaran itu tidak harus menang di muka bumi ini. Ada kalanya dibunuh sebagaimana para nabi dan rasul dibunuh oleh Bani Israel. Kemenangan sejati adalah nanti di akhirat. Ya. Kebenaran di muka bumi ini kadang menang, kadang kalah. Jangan pernah kita beranggapan namanya kebenaran pasti menang. Kalau begitu bagaimana para nabi dan rasul dibunuh oleh umatnya, Bani Israel? Apa kita ragu dengan firman Allah yang mengatakan bahwa para nabi dan rasul dibunuh oleh Bani Israel al-Yahud? Ya, pertanyaan Allah kepada Bani Israel, kenapa kalian membunuh para nabi? Berarti mereka membunuh para nabi. Ya. Nah, baru Terakhir, para malaikat berkata yang sebenarnya kepada Nabi Lut, qalu ya Lutu inna rusulu rabbik. Wahai Lut, sebenarnya kami adalah utusan-utusan Allah. Layyasidu ilaik fa asri bi ahlik bikit'im minal lail. Kami diutus untuk menyuruh engkau meninggalkan negeri ini malam ini juga. Wala yaltafit minkum ahadun. Dan janganlah kalian menoleh ke belakang. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Tinggalkan negeri ini, tinggalkan daerah ini. Illa imra'atak, kecuali istrimu. Berarti para malaikat ini sudah membawa rahasia takdir Allah bahwa istrinya Nabi Lut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam kemaksiatan. Kan ini belum terjadi. Ya. Jangan kalian menengok ke belakang, tinggalkan negeri ini. Jangan menengok ke belakang kecuali istrimu. Berarti istrimu akan menengok ke belakang, dan betul. Istrinya Nabi Lut bersama Nabi Lut, tetapi akhirnya dia menengok ke belakang ketika mendengar suara yang luar biasa. Ya. Inna mau'idahumu as-subh. Janji yang telah Allah tetapkan adalah waktu subuh atau menjelang subuh. Dan itu tidak jauh, berarti kejadian malam itu. Ya, setelah dari Nabi Ibrahim lalu datang ke rumah Nabi Lut malam itu. Berarti tidak lama setelah itu subuh. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Dan tatkala datang keputusan dari Allah, maka Allah jadikan permukaan tanah yang diinjak oleh umat Nabi Lut menjadi bawah di balik bumi yang diinjak entah berapa meter ke bawah, ya, di balik yang bawah jadi atas, yang atas menjadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijara, dan kami hujani mereka dengan batu. Min sijji, dari sijji. Ya. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa di dalam batu itu ada tulisan. Satu batu itu ada tulisan. Ya. Nama musawwamatan, nah, sudah ada tandanya. Sudah ada tulisannya, inda rabbik. Allah yang tahu. Misalnya batu ini akan mengenai si A, batu ini akan mengenai si B, batu ini akan mengenai si C. Jadi sudah ada jatahnya masing-masing. Ya. Inilah kisah tentang Nabi Lut yang berhubungan dengan ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kita lanjutkan hadisnya 708. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu sebagaimana kita bahas tadi, lakukan segala sesuatu yang menyebabkan tamu kita senang, nyaman, ridho, nikmat. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahima, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim sekali lagi sudah sering kita bahas, mendatangi, membantu, menolong orang-orang yang masih ada hubungan darah. Jadi silaturahim bukan kepada tetangga, bukan kepada kenalan, bukan kepada sahabat, tetapi silaturahim khusus yang ada hubungan rahim. Namanya juga silaturahim, silah menyambung, rahim, rahim, hubungan rahim kekerabatan, hubungan darah famili dengan adik, keponakan, kakak, sepupu, paman, dan seterusnya. Bukan tetangga, teman, kenalan, dan seterusnya. Dan itu harus lebih diperhatikan. Jangan kita berbaik, berbuat baik, memberikan sedekah kepada tetangga sementara yang ada hubungan darah, malah kita biarkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Maksudnya kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Ada ulama salaf yang terpaksa memasukkan batu ke mulutnya. Agar apa? Agar bisa diam. Agar menjaga mulutnya untuk tidak bicara. Ya. Karena diam itu baik daripada bicara yang tidak baik. Orang diam kalau alim, maka menambah kealiman dia. Kalau dia jahil, bodoh, enggak ketahuan karena diam, ya kan? Maka diam itu bagus. Kalau dia ngomong ketahuan, oh ketahuan, ya. Maka lebih baik diam. Ya, nah di sini sudah pernah beliau syarahkan, maka beliau tidak membawakan pembawaannya. Kita lanjutkan hadis sahih 707. وعن أبي شريح ويلد ابن عمر الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya jaizahnya. Jaizahnya waktu yang diperbolehkannya. Para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, yang dimaksud jaizahnya itu, waktu yang diperbolehkan itu seperti apa ya Rasul? Ini menunjukkan bahwa Nabi mengetahui bahasa Arab apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Kan Nabi berbicara dengan bahasa Arab, tetapi para sahabat bertanya, ma wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, yang dimaksud jaizahnya itu apa? Nabi menjawab, yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatu thalathatu ayyam, yaitu siangnya dan malamnya. Berarti menghormati tamu, memuliakan tamu siang dan malam. Wa diyafatu thalathatu ayyam, dan menjamu tamu ini adalah 3 hari. 3 hari, 3 malam. Fa ma kana wara'a dhalik, lebih dari 3 hari, fa huwa shadaqatun 'alayh, maka itu sebagai sedekah. Sedekah wajib apa tidak? Tidak wajib. Sedekah tidak wajib. Berarti yang wajib adalah 3 hari, 3 malam. Lebih dari 3 hari, 3 malam sudah tidak wajib lagi. Maka disebut oleh Nabi sedekah. Ya. Kurang dari 3 hari, 3 malam bukan sedekah lagi, wajib. Ya. Maka ketika kita kedatangan tamu, maka tidak boleh kita mengatakan ini sedekah. Bukan. Ini memuliakan, ini kewajiban kita. Kalau sedekah bukan wajib. Oleh karena itu, kalau kita sudah berani menerima orang sebagai tamu, kita harus siap minimal 3 hari 3 malam. Kalau enggak siap, ya jangan terima tamu, karena terima tamu tidak wajib. Maaf, saya tidak menerima tamu. Oleh karena itu, Abu Bakar, Umar ketika datang kepada Nabi minta izin, diizinkan sebagai tamu atau tidak? Tidak diizinkan, pulang. Ya. Dan tidak diizinkan ini dengan diam. Ketika diam tidak ada jawaban, ketika kita salam berarti tidak diizinkan, maka tidak boleh kita memaksa masuk. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat lain Imam Muslim mengatakan, membawakan sabda Nabi, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyukima 'inda akhihi, untuk tinggal di rumah saudaranya sesama muslim, hatta yuqsimahu, hingga dia membikin tuan rumahnya itu berdosa. Apa maksudnya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yuqsimuhu, apa maksud dia membikin dosa tuan rumahnya? Dijawab oleh Nabi, yukimu indahu wala syai'a lahu yaqrihi bi, yaitu dia tinggal di rumah saudaranya, bertamu kepada sama muslim, lalu dia tidak disuguh apa-apa. Dosa. Nah, kita jangan bikin dia berdosa. Kenapa? Karena dia enggak punya apa-apa misalnya. Oleh karena itu, ini dalil kedua-duanya. Bagi tuan rumah harus memuliakan tamu, bagi tamu juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang tamu. Ini anjuran dari Nabi, bahkan perintah, ya. Jangan sampai kita bertamu menyusahkan tuan rumah kita. Begitu juga ketika kita menjadi tuan rumah, jangan sampai menterlantarkan tamu kita. Dan semuanya ada diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung bagi orang yang selalu melihat kewajibannya. Selalu melihat kewajibannya. Tidak melihat haknya terus. Pak, saya kan tamu ini, Pak. Jadi yang dia lihat hak dia saja, bukan kewajiban. Pak, saya kan fakir. Pak, saya kan miskin. Bapak kan wajib sedekah. Bapak kan orang kaya. Kenapa tidak memberi kepada orang? Bawakan dalilnya begini. Dalilnya benar. Ya. Tetapi kenapa dia tidak melihat dalil lain? Bahwa minta-minta tercela, menengadahkan tangan tercela. Banyak lihat dari ini. Dalil-dalil yang mestinya dibaca oleh orang-orang kaya dibawakan oleh orang-orang miskin, dan sebaliknya dalil yang mestinya dibaca oleh orang-orang miskin dibaca oleh orang-orang kaya. Ya. Apa balasan bagi orang yang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah, bagi orang yang tidak bisa sedekah? Hadis buat siapa? Orang-orang miskin. Kan orang-orang miskin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, zahaba ahlul duzur bil ajr, orang-orang kaya memborong pahala, ya Rasul, kita sholat, mereka sholat, kita puasa, mereka puasa. Ini yang datang orang miskin, ya. Kita baca Al-Quran, mereka baca Al-Quran, begitu mereka sedekah zakat, kami tidak bisa. Lihat, orang-orang miskin hari itu cemburu, ngiri kepada orang kaya, karena apa? Karena sedekah zakat. Enggak kayak orang-orang miskin hari ini. Enak jadi orang kaya, jalan-jalan mulu, ya, mobilnya mewah. Enggak. Para sahabat yang miskin ngiri dengan yang kaya. Enak jadi orang kaya, bisa sedekah, bisa zakat. Ya, itu orang miskin zaman sahabat dengan orang miskin hari ini. Berbeda, ya. Lalu Nabi mengatakan, jika kalian ingin mendapatkan pahala seperti orang kaya itu, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ya, ini sama dengan sedekahnya orang-orang miskin. Ini hadis buat siapa? Buat orang-orang miskin, bukan buat orang-orang kaya. maka antum yang kaya kelebihan harta tidak boleh. Ya kan, saya sudah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa mesti sedekah? Tidak boleh. Itu buat orang yang tidak bisa bersedekah. Artinya baca itu juga sedekah juga. Iya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau membawakan beberapa fawaid, di antaranya ikramud dhaif wajib. Memuliakan tamu wajib. Mana dalil, mana hujah bahwa ini wajib? Pertama, diperintahkan oleh Nabi. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Kemudian yang kedua, tanda bahwa seseorang itu beriman pada Allah dan hari akhir. Tanda bahwa seseorang beriman pada Allah dan hari akhir itu apa? Salah satunya memuliakan tamu, berarti wajib. Berarti seolah kalau tidak memuliakan tamu, dipertanyakan keimanannya kepada Allah, berarti wajib. Kemudian lebih dari 3 hari sedekah. Sedekah kan tidak wajib, berarti kurang dari 3 hari wajib. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, yaitu membuat dosa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, at-tanfiru min akli amwalis sedekah. Anjuran untuk menjauhi harta sedekah. Jangan, kita jangan senang dengan harta sedekah. Oleh karena itu Rasul dan keluarganya tidak mau memakan harta sedekah. Kenapa? Ausakun nas. Sedekah itu adalah kotoran manusia. Wasak. Kotoran. Buruk kan kotoran. Maka Rasul dan keluarganya tidak mau dan tidak buruk. Terlalu mulia bagi Rasul dan para keluarga beliau kalau harus memakan harta sedekah. Ya. Maka kita walaupun miskin jangan berharap. Ya, apalagi minta. Ya. Oleh karena itu kita disuruh saling menghadiri. Ya. Kita punya teman, ya, dia alim, dia rajin beribadah, kita cinta kepada dia karena Allah, kasih hadiah, bukan sedekah. Beda sedekah dengan hadiah, beda. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, silakan. Bagaimana kalau yang ucapkan salam itu orang non-muslim? Apa jawaban kita? Wa'alaikum. Ya. Jawabnya, jawablah wa'alaikum. Walaupun Ibn Abbas dan beberapa ulama dari kalangan tabi'in membolehkan. Asal salamnya bagus benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Nabi mengatakan wa'alaikum, itu karena orang Yahudi memberikan salam kepada Nabi dengan salam yang salah. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Telaka, binasa, mati. Bukan salam. Bagaimana menjawab salam lewat SMS yang hanya singkatan ASS? ASSWRWB. Ya bukan salam ya. Salam adalah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. ASSWRWB bukan salam, maka tidak perlu dijawab. Dan mestinya SMS enggak perlu salam. Ya. Salam itu ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. SMS tidak perlu salam. Langsung saja. Ya. Tidak disunatkan membebani. Teleponkan langsung, ya. Teleponkan langsung, langsung ketemu, ya. Langsung suaranya. Yang salam, yang menelpon, apa yang ditelpon? Iya, yang salam, yang datang, berarti yang menelpon. Oleh karena itu, kalau kita angkat telepon, mestinya dia atau halo, kemudian dia yang menelpon salam, baru kita jawab. Bukan kita mengangkat telepon langsung assalamualaikum. Walaupun kita tahu bahwa yang menelpon kita seorang ustaz misalnya, tetap kita ya atau halo, kemudian nunggu dia salam, kita yang ditelepon menjawab. Bagaimana menghadapi tamu yang kita tidak suka karena sudah ada dugaan kalau tamu itu punya maksud-maksud tidak baik. Tadi, bahwa menerima tamu ini tidak wajib. Maka jika ada orang yang kita tidak sukai dengan alasan apapun, alasan dunia, alasan akhirat, alasan malas, jangan dibukakan pintu. Jangan dibukakan, kita yang punya rumah berhak menerima tamu dan berhak menolak tamu. Yang tercela kita sudah bukakan pintu, silahkan, kemudian kita nggak kasih apa-apa. Ya, air putih saja nggak keluar. Nah, ini yang tercela. Kalau kita sudah bukakan pintu, silahkan, dan seterusnya, kita sudah siap dengan apa yang membuat tamu kita ini nyaman, senang. Ya, nah, karena itu kalau nggak suka, jangan dibukakan. Dan itu tidak tercela. Kalau salam gimana? Ya, kita jawab yang kira-kira dia tidak dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan kencang ya. Kencang nanti dia dengar, tentu dia enggak itu sakit hati ya. Tahu kita jawab tapi enggak dipakai. Bolehkah kita memohonkan anak kita menjadi anak soleh dengan cara memegang kepala anak kita sambil berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh? Kalau dianggap ini sebagai cara yang syar'i, tidak boleh, tidak dicontohkan ya. Tapi kebetulan saja anak kita duduk di pangkuan kita, kita lulus-lulus kepala anak kita sambil kita berdoa, boleh. Tapi menganggap itu sebagai cara yang disunahkan oleh Nabi, maka harus dengan jadi mana dalil? Kalau ada dalil, sami'na wa atha'na. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita membuat syariat sendiri. Anak pernah mendengar orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwanu. Nah, ini perlu dalil. Waridwanu ada di mana ya? Kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, kita amalkan. Kalau tidak ada aja. Ya. Yang masyhur yang ada riwayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan banyak. Waridwanullah, kan bisa banyak. Dan itu baik semua. Tetapi tidak boleh kalau tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu keluarga mengatasnamakan kekayaannya, rumah, mobil, dan lain-lain atas nama istrinya. Apakah dengan demikian ketika suaminya meninggal tidak ada harta waris yang harus dibagikan kepada anak-anaknya? Bagaimana penjelasannya? Iya, karena dalam Islam tulisan itu tidak bohong-bohongan. Tulisan itu memang serius. Gitu ya. Maka ketika mobil itu atas nama istrinya, rumah pekarangan atas nama istrinya, berarti ini tidak bohong-bohongan, emang milik istrinya. Berarti ketika suaminya meninggal, ya enggak ada harta waris, karena itu harta istrinya. Istrinya meninggal, baru. Ya. Catatan itu dalam Islam bukan bohong-bohong. Ya. Ya, karena itu, kalau kita tidak mau mobil ini milik istri kita, ya jangan diatasnamakan istri kita. Kalau diatasnamakan istri kita, berarti kita harus rela bahwa mobil ini, rumah ini milik istri. Kalau cerai, ya berarti punya istri. Kita tidak membawa. Karena dalam Islam tidak ada istilah harta gonok ini. Dalam Islam tidak ada istilah harta gonok ini. Jadi jika bercerai, istri bawa hartanya sendiri, suami bawa hartanya sendiri. Yang ada mut'ah, mut'ah adalah pemberian suami kepada bekas istri yang baru dicerai. Mut'ah. Itu saja. Ya. Apakah jika tamu tersebut non-muslim juga perlu dimuliakan? Ya. Ya. Ya. Kalau kita sudah menerimanya, ya kita jamu dan seterusnya. Kalau tidak mau, ya jangan dibukakan. Iya, hanya itu yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.